Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis, melakukan halaqat min halaqatil ilm. Halaqah-halaqah al-ilmu. Sebelum kita mulai kajian kita di malam hari ini, membaca Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid, ada hal penting yang butuh untuk kita ingat bersama. Kita saat ini berada di malam ke-6 dari bulan Rajab. Malam ke-6 dari bulan Rajab. Dan bulan Rajab termasuk dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum al-ayah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di dalam di sisi Allah ada 12 bulan. Itu ditetapkan semenjak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa perhitungan 12 bulan itu telah Allah tetapkan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, itu semenjak dahulu ketetapan bulan tersebut. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, 4 bulan haram itu adalah salasatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, wal Muharram dan al Muharram bulan pertama. Wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban, dan yang ke-4 bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada, Jumadal Akhirah, Jumada Tsaniyah, dengan bulan Sya'ban, dan itu bulan ini, bulan Rajab. Nah, Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan di ayat tersebut, fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya. Karena bulan itu bulan haram. Dosa yang dilakukan oleh manusia di bulan-bulan tersebut jauh besar, jauh lebih besar nilainya, kadarnya, dibanding dosa-dosa tersebut jika dilakukan di waktu-waktu yang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara hukum asal bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada umat ini di mana satu kebaikan dibalas minimalnya 10 kebaikan yang semisalnya. Sementara dosa itu tidak dicatat, tidak ditulis, tidak dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Itu hukum asal. Namun di antara dosa-dosa tersebut terkadang besar nilainya, kadarnya, jika dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau pada tempat-tempat tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu, itu nilainya, kadarnya lebih besar dibandingkan jika dilakukan di waktu, di tempat atau dalam kondisi yang berbeda. Seperti contoh misal, Nabi SAW beliau menyatakan, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Ada tiga jenis kelompok manusia di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara mereka nanti di hari kiamat. Allah tidak ingin, tidak akan melihat mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkan, mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, siksa yang pedih. Di antaranya syekhun zanin, orang tua yang berzina, iyadan billah. Perzinahan hukumnya haram, fahisyah, perbuatan yang sangat keji. Lebih keji lagi, lebih besar lagi nilainya kalau dilakukan oleh seseorang yang harusnya, yang semestinya bisa menjaga diri atau bisa terhindar darinya. Orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut, besar nilainya. Nah, ini kembali kepada kondisi-kondisi tertentu. Malikun kadzib wa malikun kadzib, kata Nabi SAW, golongan yang kedua, raja tapi pendusta. Dia pembesar, dia penguasa, tapi dia berdusta. Padahal kekuasaan dia miliki, dia ingin atau akan melakukan apapun dia bisa, karena dia memiliki kekuasaan. Tetapi jika dia berdusta, maka nilai kedustaan yang dia lakukan jauh melebihi kedustaan yang dilakukan oleh orang lain yang bukan seperti dirinya. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong, angkuh. Biasanya sifat sombong, angkuh itu dimiliki oleh agnia, orang-orang yang berkecukupan, yang memiliki kemampuan, kekuasaan. Tetapi jika seorang yang tidak punya apa-apa tapi dia angkuh, dia sombong, iya dan bila dosa kesombongan itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan dosa semisalnya jika dikerjakan oleh orang lain. Ini nilai sebuah dosa berbeda tergantung siapa yang melakukan. Terkadang nilai dosa itu dipengaruhi oleh tempatnya, seperti dosa yang dilakukan di negeri haram, haramain, dua tanah suci, Makkah dan Madinah, itu kan punya aturan-aturan haram, aturan-aturan tertentu yang berbeda dengan negeri-negeri lain. La yuqtala khalahu, la yuqdadu syauquhu, tidak boleh dipotong rerumputan yang tumbuh sekitarnya. La yunafaru saiduhu, tidak boleh diusir hewan-hewan buruannya. Antum jalan di daerah haram, di situ ada merpati, mungkin di situ ada kelinci, mungkin di situ ada hewan buruan yang lain. Tidak boleh antum usir, antum bikin lari dia, kejutkan dia, kemudian dia lari. Itu enggak boleh, apalagi sampai diburu. Haram. nilai keharamannya lebih besar daripada dilakukan di tempat yang lain. Wala yultaqatu luqatatuha illa liman arafaha. Tidak boleh diambil barang temuan yang tercecer dari pemiliknya terjatuh kecuali bagi orang yang mau mencari pemiliknya sampai ketemu. Tidak bisa dimiliki selama-lamanya. Ini hukum-hukum haram. Kejahatan dosa yang dilakukan di negeri haram itu jauh berkali-kali lipat lebih daripada dosa yang dilakukan di luar negeri haram. Makanya diantara salaf, bahkan diantara para sahabat, ada yang ketika setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka meninggalkan daerah haram, tinggal di luar negeri haram karena khawatir terjatuh ke dalam dosa karena nilainya sangat besar. Nah, seperti contoh Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Masjidil Haram Makkah, "Faman yurid fihi bil hadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang menghendaki, menginginkan, ini baru menginginkan, baru berniat, bertekad untuk melakukan suatu tindak kejahatan secara zalim di dalamnya, Allah nyatakan nudzikhu min adzabin alim, maka pasti kami akan timpakan kepadanya siksa yang pedih. Baru sekedar mau ingin membuat kejahatan di Masjidil Haram atau di dalamnya, Allah telah mengancam pasti akan kami timpakan kepadanya hukuman yang pedih. Ini terkait dengan tempat. Maka demikian pula dari alam di dalam ayat ini yang tadi telah disebutkan, larangan dari melakukan dosa di waktu-waktu tertentu, diantaranya ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di dalam bulan tersebut. Ya, ahli tafsir menyebutkan ini terkait dengan larangan berperang di bulan haram. Jangan berperang di bulan haram melawan orang-orang kafir. Hormati bulan naam, bulan haram tersebut, kecuali kalau kalian diperangi, ya, kecuali kalau kalian diperangi, nah, ya, atau diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi misalkan sesama muslimin, maka haram hukumnya terlarang. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jaga keharaman atau kesucian atau kemuliaan bulan Rajab ini seperti bulan-bulan haram yang lainnya. Jaga kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jangan mendzalimi diri-diri kita sendiri, jangan mendzalimi saudara dan teman-teman kita kaum muslimin, karena dosanya lebih besar jika dibandingkan dosa yang semisal di bulan-bulan yang lainnya. Allah telah perintahkan, Allah telah larang, perintah untuk meninggalkan, menjauhi. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendzalimi diri-diri kalian di dalamnya. Kita lanjut. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, fa qawluhu innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin, sesungguhnya ya saja yang aku khawatirkan atas umatku ini adalah para imam-imam yang menyesatkan, ay al-umara wal ulama wal ubbad, yaitu para umara, para penguasa, para ulama dan para ahli ibadah, karena mereka ini memiliki pengikut. Jika mereka na'udzubillah menyesatkan manusia, maka sekian orang yang akan terjatuh ke dalam kesesatan tersebut. Berarti sangat berbahaya. Fayahkumuna fihim bighairi ilmin, sehingga mereka bisa menetapkan hukum pada umatnya, pada manusia dengan tanpa ilmu. Fayudhillunahum, sehingga mereka bisa menyesatkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka, orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam neraka, telah mendapatkan siksa ketika mereka mendapatkan siksa disebabkan salah jalan yang mereka tempuh di dunia. Mereka mengatakan, waqalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dahulu mengikuti, mentaati pembesar-pembesar kami, tuan-tuan kami, fa'adhalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Menyesatkan dari jalan yang lurus. Nah, pembesar-pembesar mereka mengarahkan mereka kepada kesyirikan, mereka ikuti. Nah, taklid, asabiyah. Nah, mereka mengikutinya, mengikuti kesyirikan yang diajukan atau yang ditawarkan, yang disampaikan kepada mereka, kesesatan. Nah, wa kana ba'du ha'ula'i yaqul li ashabihi, dan sebagian mereka berkata kepada pengikutnya. Ini seperti yang disebutkan oleh Asy'arani, ya, terhadap seorang yang dikatakan Muhammad Sultan Al-Hanafi. Muhammad Sultan Al-Hanafi mengatakan kepada pengikutnya, man kana lahu hajatun falyati ila qabri fa inni aqdiha, siapa yang punya kebutuhan maka datanglah nanti ke kuburku, yakni kalau ia telah mati, telah meninggal, fa inni aqdiha, aku akan menunaikan kebutuhannya itu. Coba lihat, dia mengajak pengikutnya, dia mengajak orang-orang yang mendukungnya untuk nanti kalau ia telah meninggal datang ke kuburnya menyampaikan hajat dan kebutuhan. Kalau barang siapa yang punya kebutuhan hendaknya dia datangi kuburku, aku sesungguhnya akan menunaikannya lahu, untuknya. Wala khaira fi rajulin yahjubuhu an asabi dhira'un min turab, kata dia, tidak ada kebaikan pada seseorang yang terhalangi, yang sejengkal atau sehasta dari tanah menghalangi dia dari membantu atau menolong teman-temannya atau pengikutnya. Maksudnya dia berkata, tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak mampu memberikan pertolongan meskipun ia telah mati, telah meninggal. Maksudnya orang yang baik itu adalah orang yang meskipun ia telah meninggal, dia bisa membantu orang-orang yang meminta kepadanya. Dia bisa membantu memenuhi kebutuhan dan hajat mereka kalau mereka datang ke kuburnya. Naudzubillah, kesyirikan yang ditawarkan, kesyirikan yang diajak, kesyirikan yang diserukan. Berarti umat ini wajib mempelajari al-haq dan mengikutinya. Umat ini wajib untuk membebaskan dirinya dari taklid. Wajib. Nah, harus mengikat mereka, harus mengikat diri mereka dengan apa yang telah dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kana ba'du ha'ula'i yaqul li ashabihi, man kana lahu hajatun falyati ila qabri fa inni aqdiha lahu wa la khaira fi rajulin yahjubuhu an ashabi dhira'un min turabin aw nahwa hadha, atau dia ucapkan yang semisal ini. Wa hadha huwa dhalalul ba'id, kata muallif rahimallahu, ini kesesatan yang sangat jauh. Yad'u ashabahu ila an ya'buduhu min dunillah, dia mengajak pemeluknya, dia mengajak pengikutnya untuk menyembahnya dari selain Allah. Wa yas'aluhu ma la yaqdir alaihi min qada'i hajatihim, dan meminta kepadanya sesuatu yang tidak ada kemampuan atasnya berupa menunaikan kebutuhan-kebutuhan pengikutnya tersebut. Apa yang dia bisa ketika ia telah mati, telah meninggal, telah ditimbun oleh tanah, tidak mampu. Dia tidak bisa mendengarkan permintaan orang-orang yang hidup yang meminta kepadanya, walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka pun bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti di hari kiamat mereka akan saling mengingkari kesyirikan-kesyirikan tersebut. wa tafriju kurubatihim, dan memberi jalan keluar dan kelonggaran dari kesulitan yang menimpa mereka. Ini kesesatan. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yad'u min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum dhali wa ma la yanfa'uhu dhalika huwa ad-dhalalul ba'id. Mereka mengajak berdoa dari selain Allah sesuatu yang tidak bisa memudaratkannya dan sesuatu yang tidak bisa beri manfaat untuknya. Itulah kesesatan yang jauh. Yad'u laman daruhu aqrabu min naf'i, labi'sal maula wa labi'sal ashir. Dia menyeru kepada seseorang yang justru memudaratkan itu jauh lebih dekat daripada memberi manfaat. Karena apa yang dia lakukan kesyirikan. Labi'sal maula wa labi'sal ashir, seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat teman. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa takhadu min dunihi alihat aliha la yakhluquna shay'an wa hum yakhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura. Dan mereka menjadikan dari selainnya sebagai sesembahan-sesembahan, di mana sesembahan itu padahal tidak menciptakan sedikit pun, sementara mereka lah yang diciptakan oleh Allah. Mereka tidak memiliki kemampuan, kekuasaan untuk diri-diri mereka sendiri dalam hal memberi manfaat atau menolak madarat. Dan mereka tidak mampu, tidak memiliki kekuasaan untuk mematikan, tidak pula menghidupkan, dan tidak pula kuasa untuk membangkitkan. Artinya yang disuruh itu lemah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu, carilah di sisi Allah rizki itu dan beribadalah kalian kepadanya. Wa amsalu hadha fil qur'ani kathir, yubayyinullahu ta'ala bil huda minal dhalal. Dan semisal ini dalam Al-Quran sangat banyak, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Berarti wajib bagi umat ini untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW telah membimbing pada kita, taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma iniktasamtum bihima. Nah, kitab Allah wa sunnati, aku telah tinggalkan untuk kalian, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dua hal di mana kalian tidak akan tersesat lagi selama-lamanya, kitab Allah dan sunnah. Wa min hadha ad-darbi man yad'i annahu yasilu ma'allahi ila halin taskutu fiha anhu takalif. Termasuk dari permisalan atau contoh hal ini, orang yang mengaku-ngaku bahwa dia telah sampai kepada tingkatan, kepada hubungan bersama Allah, hingga sampai pada keadaan atau kondisi arah beban-beban atau ke arah amalan-amalan syariat itu telah gugur darinya. Kalau manusia diperintahkan untuk sholat lima waktu, dia tidak lagi diperintah. Kalau manusia diperintahkan untuk puasa Ramadan, perintah puasa Ramadan telah gugur untuknya. Dan begitu seterusnya. Wa yad'i anna al-awliya yud'auna wa yustaghatsu bihim fi hayatihim wa mamatihim. Lalu disangka atau disuru, diyakini bahwa para wali-wali itu bisa dimintai, bisa dijadikan sebagai tempat istighatsah, meminta pertolongan yang sifatnya darurat, baik ketika mereka hidup atau setelah mereka wafat. Wa annahum yanfa'un wa yadurun, bahwa mereka mengakui atau menyangka, meyakini bahwa para wali-wali itu bisa memberi manfaat dan bisa memudaratkan. Wa yudabbiruna al-umura 'ala sabilil karamah, dan mereka memiliki kemampuan untuk mengatur berbagai hal sebagai bentuk karamah untuk mereka. Ini pengakuan yang batil, yang tanpa hujjah. Wa annahu yataliu ala lawhil mahfudhi, mereka meyakini bahwa para wali-wali itu bisa melihat kepada lauhul, bisa melihat. Coba antum bayangkan kalau orang bisa melihat lauhul mahfudh, bisa melihat, kamu akan begini begini begini, akan terjadi pada keesokan hari begini begini begini, karena dia tahu catatan takdir. Kalau ada orang yang mengaku, menyangka, meyakini bahwa ada manusia yang mengetahui catatan takdir tersebut. 6. Sungguh dia berada di atas kesesatan yang nyata. Al-Quran telah menyebutkan di sekian tempat, la ya'lamul ghaiba, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kesesatan. Wa ya'lamu asraran nas. Dia mengaku atau dia meyakini bahwa para wali itu bisa mengetahui rahasia-rahasia manusia. Wa ma fi dhamairihim, dan apa yang tersimpan pada hati mereka. Au yujawizu bina'al masajid ala kuburil awliya'i wassalihin, atau membolehkan bolehnya dibangun masjid pada di atas kuburan para wali dan orang-orang saleh. Wa iqadiha bisuruj, dan menyalakan pelita atau lilin-lilin penerangan padalah kuburan-kuburan tersebut. Wa nahwi dzalika minal ghulu'i wal ifrati wal ibadati li ghairillah, dan yang semisal ini dari bentuk ghulu, ifrat dan peribadatan kepada selain Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, padahal agama ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melarang, telah memberikan peringatan kepada umat ini untuk berhati-hati dari sikap ghulu. Iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari perbuatan ghulu, berlebih-lebihan melampaui batas. Fa inna ma ahlaka man qablakum al ghulu, sesungguhnya yang membinasakan, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah sikap al-ghulu, sikap berlebih-lebihan, sikap melampaui batas. Nah, meskipun pelakunya mengaku-ngaku bahwa itu kebenaran, bahwa itu al-haq, bahwa itu bentuk memuliakan para wali. Tidak ada di antara mereka yang ketika melakukan hal-hal tadi mengatakan bahwa ini salah, bahwa ini kemungkaran. Mereka akan mengatakan ini bentuk kecintaan kepada orang soleh, ini bentuk kecintaan kepada para wali, ini bentuk memuliakan para wali dan semisal. Mereka akan menghias-hiasi amalannya. Nah, tidak ada yang mau mengakui bahwa itu salah. Tetapi yang membuktikannya adalah apakah hal itu sejalan dengan syariat Allah, sejalan dengan Alkitab wa Sunnah atau tidak. Itu ya, setiap orang bisa mengaku-ngaku, tetapi pembuktiannya adalah Al-Quran wa Sunnah, adalah amalan dia, praktek yang dia lakukan, yang dia amalkan. Wal ifrat wal ibadati li ghairillah, fama aktsara hadzal hadayan wal kufur wal muhadat lillahi wal kitabi wal rasuli. Dan betapa banyaknya ya bentuk al hadayan ini ya. Nah ya, wal kufur, kekufuran, dan bentuk permusuhan kepada Allah, kepada kitabnya dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qawluhu sallallahu al-hadayan, itu sesuatu yang tidak karuan, sembarangan ya. Naam. Artinya apa yang mereka lakukan itu perbuatan kemungkaran, ya mungkin bahasa kasarnya ngawur ya. Ibadah kepada selain Allah kemudian disangka, kemudian diklaim bahwa itu bentuk kebaikan, bentuk ibadah, bentuk ketakwaan, bentuk pemuliaan kepada orang soleh dan yang semisalnya. Berarti seluruhnya nilai atau timbangannya dikembalikan kepada Al-Quran was Sunnah, bukan dikembalikan kepada pengakuan orang yang mengamalkannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma akhafu ala ummati ala immatal mudillin, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku para imam-imam yang menyesatkan. Qala al muallif rahimallahu, muallif mengatakan atabi inna ma allati qad ta'ti lil hasr. Beliau mendatangkan lafaz innama untuk menunjukkan pembatasan, bayanan li syiddati khaufihi ala ummatihi min a'immatidh dhalal, ya, untuk sebagai penjelasan, ya, karena sangat khawatirnya beliau kepada umat ini dari para imam-imam yang menyesatkan. Wa ma waqa'a fi qaladin nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalika, ya, illa lamma atla'ahu Allahu alaihi min ghaibat min ghaibihi annahu sayaqa'u nadhiru ma fil hadithi qablah min qawlihi la tattabi'anna sanana man kana qablakum al hadith. Dan tidaklah, ya, apa yang ada pada pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal tersebut kecuali atau melainkan disebabkan apa yang telah Allah tampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa akan terjadi semisal yang beliau telah sebutkan dalam hadis la tattabi'anna sanana man kana qablakum, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Al-hadith. Wa Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun, rawahu Abu Dawud at-Tayalisi. Dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan menimpa kepada umatku adalah para imam-imam yang menyesatkan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tayalisi. Wa ani Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin, al-a'immatul mudhillin, sesungguhnya saja yang aku takutkan atas umatku ini adalah imam-imam yang menyesatkan. Rawahu Darimi, diriwayatkan oleh Darimi rahimahullah. Waqad bayyana Allah taala fi kitabih siratahul mustaqim alladhi huwa sabilul mu'minin, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, jalannya yang lurus yang merupakan jalannya kaum mu'minin. Berarti jangan ada di antara kaum mu'minin yang menyelisihi jalan itu. Jangan ada di antara umat ini yang berbeda jalannya dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akibatnya bisa berbahaya. Akibatnya adalah kecelakaan dan kebinasaan, iyadan billah. Wa may yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menentang, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang padanya petunjuk, sudah ada petunjuk, sudah ada burhan, ya, dia menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas padanya hidayah, petunjuk. Nah, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Apa sih jalan mukminin itu? Jalannya kaum mukminin itu jika ditunjukkan kepada mereka, qala Allah wa qala Rasul, Allah berfirman demikian, Rasul SAW menyatakan demikian, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami mengikutinya, tunduk kepada syariat, tunduk kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihapus, dibuang, dikesampingkan keinginan pribadi yang dia miliki, ketundukan yang sempurna, itu jalannya mukminin. Nah, ya, Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kalian memperselisihkan suatu hal, kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasul. Nah, ya. Jika kalian itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan kalian itu beriman kepada Rasul, kepada hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus pula akibatnya. Itu jalannya mukminin, sudah ditunjukkan, sudah dibimbingkan, ini tauhid, ini kesyirikan, jangan kalian lakukan. Masih saja memilih selain jalannya mukminin. Oh, ini karena kita cinta kepada para wali, ini karena kita cinta kepada orang soleh, lalu kemudian melanggar petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, setelah jelas padanya petunjuk, kalau ia tidak mengetahui, masih tersamar padanya kebaikan, apakah ini baik atau jelek, maka tanyakanlah kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Itu solusi, jalan keluar. Ya. Kalau kalian tidak tahu ini bentuk peribadatan yang benar atau tidak, kembalikan hal itu kepada apa yang telah Allah bimbingkan di dalam Al-Quran. Seperti itu jalannya mukminin. Lalu terima. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Maka demi Rabbmu, sekali-kali mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan apa yang mereka persengketakan, apa yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah keputusan itu telah ditetapkan, kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa keberatan, rasa keengganan, rasa ketidaksukaan terhadap apa yang telah engkau putuskan itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu tasliman, dan mereka menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Itu jalannya kaum mukminin yang telah Allah beritakan di dalam Al-Qur'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yushaqqiqur rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Barang siapa yang menentang, menyelisih Rasul, walaupun dia mengaku-ngaku dia cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, 1000 kali dia mengaku pun, kalau dia tidak mengikuti Rasul, dia menyelisih perintah Rasul, berarti dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqqiqur rasul, barang siapa yang menentang, menyelisih dan menyelisih atau menyelisih Rasul setelah jelas padanya hidayah, lalu dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, Allah nyatakan kami biarkan dia berpaling, terserah mau kemana. Wa nuslihi jahannam, dan akan kembali, tempat kembalinya kami akan masukkan ke dalam neraka jahannam, naudzubillah, wa sa'at masira, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti kita semua di kehidupan dunia ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berbenah diri, untuk terus beramal kebaikan, kebajikan, dan tidak memutuskan diri kita dari ilmu dan ta'allum ilmu dan menuntut ilmu. Qala rahimahullah, lalu beliau melanjutkan, Fakullu man ahdatha hadatsan laisa fi kitabillah wala fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fahuwa, barang siapa yang membuat atau mengada-ngadakan suatu amalan yang muhdats, tidak ada pada kitab Allah, tidak pula ada pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka naudzubillah fahuwa mal'un, dia terlaknat. Ya, karena dalam hadis disebutkan man ahdatsa muhdatsan aw awa muhdatsan, ya, nah, falaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain, siapa yang mengada-ngada mengadakan sebuah perkara muhdats atau melindungi perkara muhdats tadi, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh umat manusia. Wahadasuhu maddud, dan apa yang dia buat, yang dia ada-adakan tadi tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah SAW beliau bersabda, man ahdatha hadatsan aw awa muhdatsan fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain, la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati shurfan wala adlan. Ini hadisnya. Wa qala, dan Nabi SAW beliau menyatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, barang siapa yang mengada-ngada pada utusan kami sesuatu yang bukan darinya, maka itu tertolak. Wa qala kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara yang baru dalam agama yang dinisbahkan kepada agama itu kebidahan, dan setiap kebidahan merupakan kesesatan. Termasuk yang diingatkan oleh para ulama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian muslimin meyakini atau menyatakan bahwa ada bulan Rajab ini memiliki keutamaan khusus. Lalu mereka menyebutkan beberapa riwayat-riwayat yang terkait dengannya. Riwayat-riwayat ini, riwayat hadis-hadis ini, beberapa hadis yang terkait dengannya, tidak ada satupun yang sahih. Antara hadisnya palsu atau kelemah. Semuanya yang disebutkan oleh ulama, tidak ada satupun yang sahih. Hadis yang menyebutkan tentang keutamaan khusus bulan Rajab, hadis yang menyebutkan anjuran puasa di hari Kamis pertama di bulan Rajab, anjuran untuk sholat malam di malam Jumat pertama di bulan Rajab atau di hari-hari yang lain, ya. Nah, ada suatu ihtifal yang biasa diadakan di bulan Rajab. Mereka mengaku bahwa di hari atau di malam itulah terjadilah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ini juga tidak ada tuntunannya dalam syariat, ihtifal-ihtifal semacam itu. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, keselamatan itu dengan kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Nah, keselamatan itu kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam agama ini, apa yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ada hal-hal yang masih tersamar, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya. Allah Subhanahu wa taala akan menampilkan para ulama yang akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang tersamar tersebut. Manusia menyangka itu ibadah, para ulama Allah tampilkan untuk menjelaskan bahwa itu kesesatan. Manusia menyangka itu adalah bentuk memuliakan orang saleh, para ulama Allah SWT akan tampilkan mereka untuk menyingkap bahwa itu merupakan bentuk peribadatan kepada selain Allah, itu merupakan sikap ghulu, itu merupakan sikap ifrat yang agama ini telah melarangnya. Nah, ini khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji mudah-mudahan berikan manfaat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.